بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qana fi din azakumullah kita masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya hadis yang pertama dalam babul adab dari kitab Bulughul Maram sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6 dan kita telah membahas hak yang pertama idza laqitahu fasallim alaih, kalau engkau berjumpa dengan seseorang muslim maka ucapkanlah salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Hak yang kedua, Rasulullah SAW bersabda wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila seorang muslim mengundang kamu maka penuhilah undangan dia. Baik, yang dimaksudkan dengan undangan di sini ialah undangan walimatul urs. Mayoritas ulama kita menyatakan undangan di sini adalah undangan walimah. Ada sebagian ulama kita yang menyatakan umum, mencakup semua undangan, baik undangan walimatul urs atau undangan-undangan yang lain dengan persyaratan tidak ada pelanggaran syariat. Ya, undangan makan, undangan nasikah, atau yang semisalnya. Disebutkan dalam hadis ini, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada seorang muslim yang mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Kalimat fa'ajibhu fi'il amr menunjukkan wajib, hukumnya wajib memenuhi undangan seseorang muslim. Baik, baik, ikhwan. Perlu dipahami, undangan itu ada beberapa macam, ada klasifikasi. Yang pertama ialah undangan yang syar'i, ad-da'awat asy-syar'iyyah, undangan-undangan yang syar'i. Seperti walimatul urs. Seperti nasikah dan yang semisalnya. Ini syar'i. Yang ini wajib dipenuhi undangannya. Termasuk pula dalam bab ini adalah undangan-undangan yang mubah, yang tidak ada unsur pelanggarannya, wajib dipenuhi. Undangan yang kedua ialah undangan yang tidak syar'i pada asal undangannya. ya. Acara-acaranya atau undangan-undangannya memang tidak ada contoh syariatnya. Barakallahu fikum. Ini pada undangan acara-acara bid'ah atau undangan acara-acara syirik atau undangan acara-acara maksiat. Pada asal undangannya haram, maka tidak boleh dipenuhi undangan tersebut. Haram hukumnya memenuhi undangan tersebut. Seperti contoh yang lain. Bagus, bagus. Contoh yang lain. Hah? Tadi itu tahlilan, 7 bulanan, 40 harian, 100-nya, haulnya, ulang tahun dan segala macamnya. Yang memang asal muasal acaranya tidak syar'i. Ini tidak boleh dipenuhi undangannya, haram hukumnya. Dikarenakan hukum asalnya adalah haram. Undangan yang ketiga ialah undangan-undangan yang syar'i atau undangan yang mubah, di dalamnya ada unsur pelanggaran. Walimatul urs, nasekah, misal di situ ada musiknya. Misal ada ikhtilat percampuran laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi kemungkaran yang biasa ada. Gambar, foto dan segala macamnya. Hukum asal undangannya syar'i. Tetapi di dalamnya ada perkara-perkara yang melanggar syar'i. Di sini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama kita termasuk uzur syar'i tidak memenuhi panggilan tadi. Termasuk uzur syar'i tidak memenuhi undangan tadi. Kenapa? Di dalamnya ada perkara mungkar. Namun terkait dengan bab bermuamalah dengan masyarakat, akhlakul karimah dengan masyarakat, dikarenakan memang rata-rata acara-acara masyarakat kita ada unsur pelanggaran syar'inya barakallahu fikum, maka kita menggunakan siasah. Menggunakan siasah. Siasahnya ialah kita mendatangi acara tersebut di saat tidak ada pelanggaran syar'inya. Selesai acara, sudah tidak ada lagi yang namanya musik wala ikhtilat segala macam, datang sebelum acara atau semisalnya, atau datang sekedar untuk memenuhi undangan dengan tanpa duduk langsung pergi. Alhamdulillah berbagai macam upaya, berbagai macam cara mensiasati acara-acara semacam itu, sehingga masyarakat faham kita bermuamalah baik dengan mereka, masyarakat faham kita berakhlakul karimah dengan mereka, di sisi yang lain kita tidak melanggar syariat. Ini 3 macam. Kemudian barakallahu fikum, hukum asal yang pertama tadi yang wajib memenuhi undangan yang syar'i ini dikecualikan apabila ada uzur. Ketika ada uzur, kita boleh tidak datang. Di antara uzurnya, uzur-uzur untuk tidak memenuhi undangan seseorang muslim. Di antara uzurnya, 1, acaranya tidak syar'i. Yang tadi itu. 2, acaranya syar'i tetapi di dalamnya ada pelanggaran syariat. Ada kemungkaran-kemungkarannya yang tidak mungkin bagi kita untuk mendatanginya. Sepanjang hari, sepanjang waktu, full mungkar. Pada acara inti, acara sampingan, acara depan, acara belakang, semuanya mungkar. Misal, maka kita gak boleh hadir. Ada uzur. Uzur yang lainnya lagi adalah jarak yang sangat jauh, yang memberatkan kita untuk datang kepada acara tersebut. Sehingga kita uzur gak datang karena jauh. Uzur yang lain terkait dengan kita adalah sakit. Kita sedang sakit, tidak memungkinkan untuk mendatangi undangan tersebut. Uzur terkait dengan dia yang mengundang itu ialah tokoh bid'ah. Misal tokoh bid'ah yang sedang dihajar, sedang diboikot, sedang ditahdir. Maka kita tidak boleh menentangi acaranya dalam rangka untuk pemboikotan dan pentahdiran. Bisa yang mereka sebutkan. Udur yang lain yang terkait dengan dia adalah dia mengadakan sebuah acara khusus untuk orang-orang kaya, tidak mengundang orang-orang miskin. Itu termasuk undangan yang dikecam dalam agama kita. Maka tidak boleh kita hadir di sana. Ini ada beberapa udzur yang disebutkan oleh para ulama kita dalam bab ini. Khulasahnya, memenuhi atau mendatangi undangan seorang muslim yang syar'i itu hukum asalnya adalah wajib selama tidak ada udzur. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wa idastan sahaka fansahu. Apabila seorang muslim itu meminta nasihat kepada kamu, maka berilah dia nasihat. Minta nasihat di sini umum meliputi satu, minta nasihat sebagaimana lafaz di sini. Dua, minta musyawarah. Tiga, curhat. Dia mencurahkan isi hatinya, mengeluarkan semua unek-uneknya kepada kamu untuk mendapatkan bimbingan. Itu termasuk istinsah, meminta nasihat. Di sini antum, pada antum ada dua keadaan. Ketika ada orang lain yang meminta nasihat kepada kamu, ada orang lain yang meminta musyawarah ide-ide kamu, ada orang lain yang curhat kepada kamu, antum ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, antum mampu untuk memberi nasihat yang terbaik. Maka di sini antum berkewajiban memberi dia nasihat. Itu lafaz di sini. Wa idza tansahaka fansahhu. Kamu mampu nasihati dia dengan cara yang terbaik. Keadaan yang kedua, antum tidak mampu. Di sini antum berkewajiban untuk menunjukkan kepada dia orang lain yang mampu menasihatinya. Anak gak mampu untuk masalah yang satu ini. Ahsan datang kepada Fulan atau kepada Ustaz Fulan atau kepada Alan, ngomong sama beliau. Insya Allah beliau adalah orang yang bisa memberikan nasihat. Ini masuk dalam sabda Rasul yang lain, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang akan perkara kebaikan, maka seperti pahala pelaku kebaikan. Jadi itu dua kata. Mungkin antum sendiri yang menasihati kalau mampu. Kalau tidak mampu, tunjukkan dia kepada orang lain yang mampu memberi nasihat. Barakallahu fikum. Bagi antum yang mampu, barakallahu fikum, kewajiban antum adalah menasihati dia dengan hak. Nasihatuhu fi haqqin, menasihati dia dengan hak. Antum tidak boleh mendustai dia, antum tidak boleh menjerumuskan dia, antum tidak boleh menyimpangkan dia dengan nasihat-nasihat tadi. Antum harus an-nasihah fi haqqin, menasihati dia dengan hak. Begitu pula ketika antum menunjukkan dia kepada orang lain, orang yang antum tunjuk adalah orang yang betul-betul hak, orang yang baik, yang ahlul hak, yang mampu memberikan nasihat. Antum tidak boleh menunjukkan kepada dia orang-orang yang menyimpang. Antum tidak boleh menunjukkan kepada dia ahlul bid'ah misalkan, hizbiyyin misalkan, orang-orang sesat misalkan. Tidak boleh. Antum harus tunjukkan kepada dia orang-orang betul-betul baik, orang yang betul-betul di atas al-haq dan mampu memberikan nasihat. Wa idza tansahaka fansahhu. Ini kalau diminta nasihat, hukumnya wajib bagi antum kalau mampu atau dialihkan kepada yang lain. Ada lagi perkara yang kedua, ialah an-nasihat biduni istinsah. memberi nasihat langsung tanpa diminta. Ini dimasukkan dalam bab dakwah, termasuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya itu adalah memungkinkan dan bermaslahat, maka fardu kifayah, wajib kifayah bagi Anda yang punya kemampuan mendakwai orang lain, menasihati orang lain dengan tanpa diminta. Tamiya an-nasihat bila istinsah. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin kemudian dia bertahmid kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka doakanlah dia dengan rahmat. Kita mengatakan yarhamukallah. Disebutkan dalam riwayat orang yang bersin tadi mendoakan ulang, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Masya Allah. Ini yang berikutnya. Telepon. Kewajiban mendoakan rahmat bagi yang bersin itu khusus bagi mereka yang bertahmid. Itu nas hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang bersin dan tidak bertahmid, maka tidak ada kewajiban untuk mendoakan rahmat bagi dia. Tidak ada kewajiban mengatakan yarhamukallah. Sehingga kewajibannya kalau dia betul-betul mengucapkan alhamdulillah. Bersin alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Siapa yang harus mendoakan yarhamukallah ketika ada orang bersin dan bertahmid? Apakah fardu kifayah satu orang cukup, apakah semua yang mendengar? Jawabannya? Jawabannya? Yang mendengar satu orang aja. Fardu kifayah. Misalkan saya bersin. Alhamdulillah. Semua yang mendengar wajib mendoakan yang kamu kalah, apakah cukup satu orang yang mendoakan? Semua yang mendengar cukup. Hah? Cukup ya? Nah, jawabannya barakallahu'alaikum. Ini harus dicampan baik-baik. Kewajibannya ditujukan kepada semua orang yang mendengarkannya. Itu pada keumuman hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam yang berbicara masalah ini. Sehingga semua yang mendengar tahmidnya wajib mendoakan yarhamukallah. Amin. Wajib mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Sementara yang pasti mendoakan lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kamu dan memperbaiki hati kamu. Kenapa orang bersin kok disyariatkan bertahmid? Disuruh bertahmid alhamdulillah. Kenapa ya Pak? Dikarenakan dia mengeluarkan sesuatu yang tidak baik bagi tubuhnya dia. Maka dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas sesuatu itu. Jadi kenikmatan itu dua macam. Ada kenikmatan yang dimasukkan dalam tubuhnya kita yang kita makan, ada kenikmatan dari Allah dalam bentuk yang dikeluarkan. Paham ya? Yang masuk itu kenikmatan, yang keluar juga kenikmatan. Harus bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Kalau seandainya sesuatu tadi tidak dikeluarkan, maka menimbulkan marah bahaya. Nah gitu ya, banyak hal yang harus dikeluarkan. Kalau dibiarkan di dalam, tidak dikeluarkan, malah mengundang marah bahaya. Maka kalau dia keluar, itu kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, hal-hal yang negatif dalam tubuh kita keluar. Sebagaimana ketika kita memasukkan sesuatu dalam tubuhnya kita, kita makan, kita minum, kita juga harus bertahmid setelahnya. Alhamdulillah. Masuk alhamdulillah, keluar juga alhamdulillah. Bertahmid kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang ada. Yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah, tapi fardu. Sebab disebutkan dalam hadis ini termasuk hak muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lain, dari sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan udu al-mariyad, perintah lafadznya udu al-mariyad, hendaklah kalian menjenguk orang sakit, perintah, maka tidak dihukumi fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Ketika ada sebagian orang yang menjenguknya, itu cukup gugur kewajiban dari yang lain. Buktinya apa? Ketika di zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat yang sakit, tidak seluruh sahabat menjenguk. Tapi gitu ya, yang menjenguk siapa? Beberapa orang saja. Itu namanya fardu kifayah. Itu pendapat yang rajin para ulama itu. Baik, sakit apa, penyakit apa yang kita diwajibkan untuk menjenguk dia? Sakit apa ya? Patah tulang, obnak, suruh kidik, ICU, atau yang mana? Sakit apa yang mewajibkan kita harus menjenguk dia? Hah? Ya nggak bisa keluar rumah. Artinya terkatar di pembaringan begitu. Si misalkan dia lagi sakit berat, pusingnya muter-muter, nggak karu-karuan, badan meriang, flu berat, menggigil, jaketnya tebel. Tapi ya dia bisa, ya keluar bisa, masih di teras itu masih bisa. Itu bagaimana ya? Loh, disini apa enggak? Disini nah, sakit apa yang dimaksud di sini? Nah, itu dibahas dari para ulama. Sakit apa yang mengharuskan kita harus menjenguk orang, orang tadi? Sakit yang berterangkat sholat berjamaah. Sakit yang membuat orang tidak sholat berjamaah. Nah, repot ini. Nah, itu ya terkapar di pembaringan itu, sudah koma itu. Yang tadi saya contohkan itu masih kuat sih jamaah di masjid. Di yang tadinya di masjid yang jauh, masjidnya dekat rumahnya dia. Jafir Pak. Berarti punya semangat yang tinggi untuk beribadah, semangat yang tinggi untuk berjamaah. Jadi nggak sakit ini. Topiknya itu kurang pas. Yang disebutkan oleh para ulama, sakit apa yang mengharuskan kita menjenguk dia? Jawabannya adalah semua yang dikatakan sebagai sakit. Kalau mengatakan wa idza maridha, semua marad ketika seseorang itu dikatakan sakit, maka wajib kita jenguk dia. Jadi kembali kepada kebiasaan masyarakat. Ada orang yang sakit kepala berat, sudah mau diajak ngomong dan gak bisa. Ini kita katakan sakit apa sehat? Nah iya, sekarang kita bicara real sekarang ini. Di masyarakat kita ketika ada orang semacam itu, pusing berat, sampai antum temui sampai jadi gini. Gimana? Jangan rame-rame. Jangan puyang-puyang. Akhirnya ya. Orang pusing kan kalau dia orang masuk apa namanya? Mual dia. Atau puyang-puyang mual dia. Dibilang sakit apa enggak? Sakit. Atau orang greges, oh iya, apalagi sekarang musim hujan. Oh greges. Jakiran. Sakit apa enggak? Sakit. Ada orang sakit gigi. Ada orang giginya lagi sakit, lagi berlubang. Tapi ya biasa, main futsal ya bisa. Badminton dia pinter, kerja terus jalan dia. Sakit apa deh? Secara orang masyarakat kita katakan dia sakit apa? Jawabannya belum dikatakan sakit. Apa orang tuh? Ya, coba cekot-cekot. Jadi orang yang memandang dia ini bukan orang sakit. Oh, bisa futsal bareng kok sakit ya. Ya. Sedang ya, selama dia secara harus masyarakat dikatakan sakit, maka dia wajib dijenguk. Sedang ya, barakallahu fikum, wajib dijenguk. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan menjenguk orang sakit, kaidahnya kalau yang sakit laki-laki dijenguk sama laki-laki atau wanita yang merupakan mahramnya. Kalau yang sakit perempuan dijenguk sama wanita juga atau laki-laki yang mahramnya. Oleh saya sekarang apa hukumnya seseorang wanita laki sakit dijenguk sama laki-laki yang bukan mahramnya? Atau sebaliknya, laki-laki lagi sakit, apa hukumnya wanita yang bukan mahram menjenguk dia? Ini mana? Nanti yang jawab. Boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lafadznya hukum. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Tentang ayat hijab yang surat An-Nur ayat. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Masya Allah. Gimana Pak? Kira-kira apa? Boleh nggak Pak? Ya boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Ya karena bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Oh boleh. Mahram kok. Dulu. Nah ya, perlu difahami. Ia betul marif menjenguk orang sakit. Itu jangan dipahami delok. Jangan dipahami melihat. Tidak. Yang namanya menjenguk orang sakit itu adalah datang ke tempatnya, menziarahi dia, mendoakan kebaikan untuknya, walaupun dengan tanpa melihat orangnya. Itu dia. Jangan ya. Luar biasa. Oleh karena itu, dalam kasus yang disampaikan tadi, jawabannya boleh asalkan aman dari fitnah dan disertai mahramnya. Itu kaidahnya, aman dari fitnah dan disertai oleh mahramnya. Contoh aman dari fitnah, ya berhijab. Tetap dia menggunakan hijabnya, tetap dia harus ketemu. Dia bisa ketemu sama istrinya atau ketemu sama misalkan laki-laki ketemu sama suaminya, keluarga yang lainnya, menjenguk, melihat bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya kepada keluarganya, bisa pun dia mendoakan ketika masuk kepadanya, siapa kilah, ada masalah apa dari kita? Jadi ya, itu menjenguk, tidak harus melihat, tidak harus memegang tangan. Sehingga hukumnya boleh dengan syarat aman dari fitnah dan bersama dengan mahram. Tidak boleh berduaan. Tidak boleh kemudian tanpa hijab. Tidak boleh pegang-pegang dan segala macam. Ada apa? Mbak pegang-pegang. Di antara adab menjenguk orang sakit itu kan dipegang yang sakit, didoakan kesembuhan. Nah, Allah yashfi, la ba'sahu insyaallah. Syafakallah, gitu ya. Atau Allahumma shfi fulan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Itu adabnya. Para kafir, dicabut tangannya, dipegang erat, disabar-sabari, dikuatkan hatinya. Nah, gitu ya. Itu adab untuk orang sakit. Nah, ketika yang sakit lain jenis dan bukan mahramnya, ini semua tidak ada. Tidak ada pegang-pegang, tidak ada segala macamnya. Dan tadi ya, dikatakan perkara yang melanggar syariat dan fitnah. Barakallahu fikum. Yang keenam kata Rasul, wa idza mata fadbahu. Kalau dia mati maka ikutilah jenazahnya. Ikutilah jenazahnya. Yang ini barakallahu fikum umum untuk semua yang mati. Baik yang mati itu laki-laki atau yang mati perempuan, mahram kita atau bukan. Tetapi untuk yang itiba'ul janais, yang mengikuti jenazah sampai kuburan, khusus untuk kaum laki-laki. Kalau yang maksud, yang mati umum. Ini hadis umum mencakup semua yang mati. Yang mati, baik yang mati laki-laki atau yang mati perempuan, baik mahram kita atau bukan, kita berkewajiban untuk mengantar jenazahnya. Tapi khusus untuk pengantar ini untuk laki-laki. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat wanita yang mulia Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan nuhina anittiba'il janaizi walam yu'zam 'alaina. Kami kaum wanita dilarang untuk mengantar jenazah. Namun larangannya tidak dipertegas. Sehingga dukungnya apa? Makruh. Dukungi makruh, tapi bisa menjadi haram kalau terjadi perkara-perkara yang melanggar. Paham ini? Saya ulangi lagi, terkait dengan yang keenam ini, umum bagi yang mati. Dan bagi pengantar, khusus untuk kaum laki-laki. Sunnahnya yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lainnya, sunnahnya ialah mensolatkan jenazah dapat satu kiraat atau mensolatkan jenazah dan mengantarkan sampai kuburan dapat berapa kiraat? Dapat dua kiraat. Nah, itu yang sunnah. Lebih sunnah lagi barakallahu fikum, kita itu datang langsung ke rumah yang bergabung, rumah sang mayit, sebelum dibawa ke tempat persolatan. Kita berangkat dari rumahnya sang mayit. Berangkat, jangan disolatkan di mana? Di mana biasanya rumahnya? Masjid. Masjid, terus ke tempat. Kita berangkat ke tempat mayit dulu. Tempat mayit, begitu sudah siap semuanya dibawa ke masjid, kita ikuti ke masjid. Setelah itu solatkan. Setelah itu diantar sampai ke kuburan. Itu lebih sunnah lagi. Barakallah. Kemudian yang menakutin azzaikumullah, ketika mengantar jenazah, yang pertama tidak boleh ada api. Tidak boleh mengantar jenazah diiringi dengan api, kecuali kalau jenazah dimakamkan malam hari butuh penerangan api, maka boleh. Selain itu tidak diperbolehkan mengiring jenazah dengan api. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Yang kedua, tidak boleh mengiring jenazah dengan suara-suara yang keras, dengan yel-yel. Tahlil, la ilaha illallah sambil jalan, atau semisalnya dengan tahlil, dengan zikir, atau dengan yel-yel yang lainnya, apalagi dengan teriakan histeris. Nah boleh, itu semuanya tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Yang diperintahkan ketika mengantar jenazah ialah tadzakurul maut, mengingat mati, mentadaburi mati, muhasabatun nafs, sehingga mengantar jenazah sambil muhasabah, introspeksi diri sambil ingat mati. Kita pun nanti bakal digotong seperti itu. Maka tidak boleh ketika mengantar jenazah bicara bisnis hebat. Tidak boleh ngangkat jenazah sambil kemudian telepon dengan relasi bicara bisnis madu atau bicara masalah tukar tambah mobil atau semisalnya. Sebenarnya kenapa ya Pak? Dikarenakan itu urusan duniawi, sementara mengikuti jenazah itu harus ingat akhir. Gak betul dia khusyuk ya dengan kebutuhan, dengan keinginan, dengan ketunduan, muhasabah, ingat mati dulu sampai ke kuburan sampai di mana. Barakallahu fikum. Baik, mengikuti jenazah sampai ke kuburan, itu kita di belakang jenazah ataukah di depannya? Kita di belakang jenazah atau di depannya? Nah, ini jenazahnya, kita di belakangnya. Tadi, apakah boleh di sampingnya? Pasti di sampingnya, gitu. Tangannya, samping kirinya. Hah? Apakah boleh di depan jenazah? Di jenazah, ke depannya. Di depannya. Apakah boleh? dari hadisnya mengatakan terbahu, ngikuti. Ngikuti berarti dia di depan, kita ngikut gitu ya. Nah, itu yang akhbar. Yang akhbar di belakang jenazah. Tapi pertanyaannya, apakah boleh di samping? Apakah boleh di depan? Jawabannya barakallahu fikum, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau kita mengikuti jenazah dengan jalan kaki, maka diperbolehkan di semua tempat, di semua arah. Mau dari belakang boleh, mau dari samping kanan boleh, samping kiri boleh, di depan jenazah juga boleh. Itu kalau kita mengikutinya dengan jalan kaki. Keadaan yang kedua, kita mengikuti jenazah dengan berkendaraan. Ini persyaratannya disebutkan dalam hadis. Persyaratannya harus di belakang jenazah. Harus di belakang jenazah. Barakallahu fikum. Itu persyaratan bagi seseorang yang ingin mengantar jenazah dengan kendaraan. Maka ketika ada pertanyaan, apakah diperbolehkan mengantar jenazah dengan kendaraan? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat harus di belakang jenazah. Yang kedua, apabila memalihkan kita atau memberatkan kita kalau kita tidak menggunakan kendaraan, jauh sekali. Dan kaki, manusia. Atau panas, puasa lagi. Payah ya, sehingga boleh menggunakan kendaraan. Tapi ingat, di belakang jenazah. Adapun pulang dari mengantar jenazah, maka boleh menggunakan kendaraan dari manapun arahnya. Tapi, pertanyaan saya yang berikutnya. Apakah boleh mengantar jenazah dimasukkan di mobil? Mobil jenazah. Ah, jawaban. Gimana dia? Ini fenomena masyarakat kan begitu. Mereka mengantar jenazah menggunakan apa? Mobil jenazah. Sehingga para pengiringnya itu mengikuti mobilnya tadi. Apa hukumnya? Apa hukumnya membawa jenazah dengan mobil jenazah? Boleh. Boleh kalau jauh. Gimana Pak? Boleh kalau jauh. Boleh kalau jauh. Masya Allah. Tentang masalah ini ada hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan asri'u bil janazah. Hendaklah kamu segera mengurus jenazah, segera membawa jenazah. Fa'intaku sholihatan, kalau jenazahnya sholat, fa'khairun tuqaddimunaha ilaih, itu kebaikan yang kamu berikan kepada jenazah tadi. Wa'intaku khairu dzalik, dan kalau jenazahnya gak sholat, fa'syarrun tadharunahu an aqabikum. Tapi kalau dia jenazah yang bukan jenazah yang baik, maka itu kejelekan yang kamu letakkan di dari pundak-pundak kalian. Kejelekan yang kamu letakkan dari pundak-pundak kalian. Kata-kata pundak-pundak kalian menunjukkan kata para ulama yang afdal yang lebih utama ketika membawa jenazah itu dipikul di pundak-pundak kaum muslimin. Sebab hadisnya ada kata-kata pundak-pundak kalian. Apakah boleh menggunakan kendaraan? Jawabannya apabila tempatnya jauh, sangat memayahkan atau menyulitkan kalau menggunakan pikulan. Misalkan jarak tempat pemakamannya 30 kilo. Ada apa enggak ada? Ada 30 kilo. 50 kilo, segala macamnya. Atau ke Solo. Ya, ada, gitu ya, luar biasa. Tidak mungkin atau gotong 50 kilo, walaupun banyak orang, ya capek, memayahkan, gitu ya. Dalam kondisi yang demikian, diperbolehkan menggunakan kendaraan itu lil darurah, dikarenakan kondisi yang darurat. Itu fatwa dari Syekh Bin Baz dan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada darurat, maka tidak diperbolehkan membawa jenazah dengan kendaraan, sebab itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Barakallahu. Bawa jenazah cepat atau lambat? Cepat. Lari atau jalan? Jalan cepat. Pertengahan. Menggunakan jalan cepat. Romal. Ya, menggunakan romal. Sebenarnya jalan cepat dan pendek-pendek langkahnya. Jalan pelan, enggak. Lari, enggak. Tapi tengah-tengah. Jalan cepat. Dari sini itu hasilnya Rasulullah. Dari sini kalau ada pelanggaran dalam bab ini, ya, misalkan membawa mikro jenisnya berlari, ini hulu melampaui batas di dalam membawa jenazah. Atau sebenarnya pelan, kayak apa namanya? Kayak upacara. Ada apa enggak? Ada. Lek, ini juga tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir. Sehingga yang terjadi di sebagian tempat, terutama terkait dengan pihak militer gitu ya, yang harus disampaikan pihak militer ketika ada diantara mereka yang menyebabkannya, itu kan diantar dengan pasukan segala macam, jalannya pelan gitu. Kemudian penghormatan dengan tembakan ternyata apa namanya? Salto lah orang ini. Dengan salto terus lama itu tak sabu dan lupa. Gitu ya. Nah, sehingga ringkasnya hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Tetapi masing-masingnya ada rincian-rincian dan ketentuan-ketentuan. Itu semua harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Ini dijamin lagi. Sudah berapa lama saya bicara? 42 menit, masya Allah ya. Kenapa saya dijamin? Kenapa dia? Bentar. Lanjut. Hah? Gimana, Pak? Cukup ya? Apa cukup, Pak? Hah? Cukup ya? Lanjut. Ada yang mau tanyakan, Pak? Bagaimana tadi kan untuk mengantarkan jenazahnya kan umum, perempuan dan sebagainya. Bagaimana jika jenazah ini ahli fitnah? Mas. Karena kan terkait pasti kaitannya banyak, jadi kayak apa namanya penanganannya dan sebagainya itu kita juga pasti akan ini kalau namanya juga tokoh. Iya, jenazah tokoh ahli ada. Masya Allah, pertanyaan sangat beda memang sama tokoh sama ini. Kalau pelaku bid'ah itu nggak mesti tokoh, karena keawamannya, karena kejahilannya jatuh dalam perkara bid'ah, pelaku bid'ah. Tokoh itu sudah diklaim sebagai mubtadi', orang yang sesat. Yang mana yang dimaksud? Itu yang tokoh itu. Nah, tokoh. Baik. Kalau yang ditanyakan apa hukumnya menghadiri atau mengantarkan jenazah tanpa bid'ah? Jawabannya para ulama hukum, prinsip salaf dalam bab ini tidak diantarkan dalam rangka untuk pemboikotan dan memberikan pelajaran kepada dia, terutama bagi tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya, nah memang itu dipraktekkan langsung oleh al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Pernah ada jenazah seorang ahli bid'ah, saya lupa, mungkin dia seorang murjid atau seorang khawarij gitu ya, lupa saya. Itu sudah jenazah mensolatkan, sudah muslimin kumpul di tempat pensolatan jenazah. Tiba-tiba dari jauh datang supaya tahu rahimahullah. Masyarakat malah semua, dengan imam besar deh. Jangan kamu ni, jangan kamu ni. Orang datang mau kamu ni, datang mau kamu ni. Tunggu, ini mau sholatkan ini. Beliau pun datang mau belah sof. Tidak bikin sof, dibelah sofnya, masuk tengah-tengah sof. Sampai di dekat jenazah lewat. Lewat ya. Tidak mensolatkan jenazah tersebut. Itu namanya apa? Menghajar, memboikot ahlul bid'ah, memberi pelajaran kepada dia langsung di depan umum. Karena waktu itu pertimbangan apa ini? Maslahat dan mudharat. Beliau seorang imam, tokoh muslimin yang terkemuka ahli hadis ketika itu, sehingga beliau terpandang dengan masyarakat. Nah, itu pertimbangan masyarakat. Kalau kita orang ya gak mungkin berbuat semacam itu. Ada tahu-tahu jatuh, jatuh Bendi. Jatuh ke Bendi, Bendi, takut kira. Nah, dikira, wah nyurati. Lus, langsung ablas ya. Wah, langsung kejar Bendi. Artinya apa ya, kita bisa memboikot dia, bukan dengan cara semacam itu. Enggak datang, kosong. Dengan semata-mata tidak datang ke acara pemakamannya, itu sudah menunjukkan pemboikotan. Jadi memboikot kan harus di depan umum kan gitu ya. Ini secara pribadinya kita tidak termasuk perkara syar'i, bahkan termasuk prinsipnya salaf, ia tidak menghadiri pemakaman jenazah di bid'ah, tidak pula mensolatkan jenazah mereka dalam rangka untuk memboikot mereka dan bentuk baro'ah berlepas diri kita kepada dari mereka. Tapi untuk yang tadi itu pertimbangan maslahat dan madharat. Ya benar. Itu pengecualian. Itu begitu pula dengan ahli maksiat, orang yang dikenal dengan mungkarnya, dengan murusannya, dengan maksiat dan segala macamnya, itu tokoh-tokoh masyarakat dan yang semisal dianjurkan tidak datang ke pemakaman jenazahnya untuk pelajaran bagi dia dan yang masih hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pelanggan biasa itu orang-orang mandi cuci tangan, memandi itu apa dasarnya? Masya Allah. Ya dari riwayatnya ialah bagi yang memandikan jenazah, yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi, sunah wajib. Bagi yang menggotong jenazah disunahkan untuk berwudu. Amin. Man ghassal janazata falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi, barang siapa yang menggotong jenazah maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis perbincangan panjang oleh para ulama, khulasahnya hukumnya sunnah dan wajib. Betul ya? Kalau dia cuci tangan juga kan habis pegang tanah kuburan ya pada masalah, orang aneh kotor cuci tangan. Kalau di ada semacam ritual khusus, nah, walaupun tidak megang tanah, cuci tangan ini harus dipertanyakan ya. Kalau yang di masa saya masih kecil, dulu di tempat saya kita ada etikot. Etikotnya adalah supaya kita tidak kenal balak matinya dia. Cuci tangan supaya bersih, tidak terkena balaknya dia. Nah, sawarnya. Nah, iya, saya dulu saya begitu kan, langsung dicuci. Pernah ya, pas saya kalau masuk, iung. Karena kebetulan ketika itu beruntun, adik saya meninggal, ibu saya meninggal. Semua langsung dikinikan saya sama dulu masih kecil sih, umur biru ya, umur 6 tahun kurang. Dikinikan. Nah, ini yang semacam itu ritual-ritual yang tidak ada dasarnya. Itu namanya khurafat. Ya, namanya khurafat. Pada ini. Nah, gimana? Mengiringi jenazah, tapi kita dapat nanti atau mengantarkan apa juga dapat pahala sampai juga. Kita mengantar jenazah, tapi nggak mensolatkan. Lambat. Masya Allah. Kalau yang antum tanyakan pahala kirab, tidak tahu. Lafaz hadisnya jelas. Pahala satu kirab bagi yang mensolatkan saja, pahala dua kira kemudian mensolatkan dan mengantarkan. Tapi antum sudah menunaikan haknya dia sebagaimana rakyat ini wa idha mata fadbahu, kalau dia mati maka ikuti dia semata-mata ikuti saja dia, itu sudah menunaikan hak dia sebagai muslim, tapi tidak ada pahala kiroknya. Mereka saya katakan yang lebih akhbar yang sunnah kita sholatkan atau sholatkan dan diantarkan. Lebih akhbar lagi dari mulai rumahnya dia, dari rumahnya dia diantar ke tempat sholatan sampai ke kuburan. Banyak lain lagi tentang yang mengiringi dengan kendaraan, misalnya tadi di depan dalam rangka ya apa, memberi arah atau Freder kendaraan yang lewat gitu. Untuk membelah jalan. Biasanya kan polisi yang dimana ya. Ya. Gak mampu bayar polisi ya. Nah terus ya apa? Ngertinya itu gak jalan dia. Kendaraan. Oh, naik sama motor. Biasanya apa nyegap di traffic itu di supaya macam mudah-mudahan tidak ada masalah. Artinya sesuatu yang hajat gitu kan, pamit haji ya. Mudah-mudahan Allah bersihnya bisa. Iya. Bersihnya emang sakit bisa. Bersin-bersin terus. Ayo Allah berarti. Sudah nempel di kepala saya. Gak keluar dari kerennya tadi. Nah. Disebutkan dalam hadis, kalau bersihnya lebih dari 3 kali, itu penyakit. Iya. Maka jangan mengatakan alhamdulillah. Dikatakan dia suka. Disebutkan sama Syekhul Utsaimin rahimahullah. Ketika dia bersin sudah lebih dari 3 kali, kita doakan kesembuhan bagi dia. Alhamdulillah ya rahmatullah. Alhamdulillah ya rahmatullah. Alhamdulillah ya rahmatullah. Ojo alhamdulillah. Kita mengatakan apa? Allah yashfi la ba'sa tahur insyaallah. Nah, itu sudah disebutkan dalam hadis dan diterangkan oleh para ulama. Apalagi yang sudah tahu lebih sakit, walaupun di pesennya kali pertama itu nggak tahan, karena sudah tahu kondisi dia lagi sakit. Kalau pesen lagi kebal atau lagi selama kiri gimana? Kalau lagi selama kiri nggak ada masalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau khutbah cuma tanya pembahasan. Kalau khutbah cuma, kita khutbah pesen. Alhamdulillah, makmum tidak menjawab. Dikarenakan mereka diperintahkan untuk diam ketika khutbah. Kalau pun menjawab di hati, para kalau di masa di hati. Saya mau tanya ini, apa yang menjawab ini? Saya sudah mau tanya. Jadi kan yang punya jawab. Bagaimana kalau yang bersin itu perempuan? Ada perempuan bersin? Alhamdulillah. Didoakan yarhamukallah atau tidak? Jawab. Hah? Jawab. Yarhamukallah. Sopo sih jawab. Allah Ustaz. Ngerek pun Tuhan? Apa tidak? Ngerek pun Tuhan? Hah? Apa tidak ada ketentuan terkait dengan masalah ini? Itu jawab. Karena hadisnya umum. Tidak ada ketentuan? Ada ketentuannya. Dikarenakan lain jenis, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah aman dari fitnah. Paham ya? Aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, na'am, kembali kepada keumuman hadis. Ketika dia bersin, kita jawab, ya Alhamdulillah. Dia menjawab ulang, ya Alhamdulillah, wa'us kebalah. Apakah diganti ya alhamdulillah gitu? Jawab pendapat yang sahih dikatakan para ulama, lafaz-lafaz zikir dan doa tidak diganti. Enggak diganti. Jawabnya ya alhamdulillah. Takdirul kalam yarhamuka yarhamukallah ayyuhal 'atis. Semoga Allah merahmati kamu wahai orang yang bersih. sehingga jawabannya yarhamukallah tetap. Kemudian ketika dia mendapat ulang tetap mengatakan yahdikumullah wa yuslihum balakum. Itu yang wajib. Kalau itu umum lafad zikir, lafad doa tidak boleh diganti, harus bagaimana yang tertuang dalam riwayat hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, untuk penggali kubur itu disunahkan mandi atau? Tidak, tidak ada keterangan demikian. Tidak ada keterangan demikian. Terus ya umumnya ya mandi. Teringatkan kalau tapi itu dikarenakan kebersihan ya, bukan dikarenakan ritual tertentu atau bukan dikarenakan ritual tertentu. Tidak ada semuanya. Nah, barakallahu fikum. 55. Kalau orang kafir bersin, kenapa? Muslimat orang kafir bersin. Takut tak? Alhamdulillah. Tidak. Oleh di sebuah dalam sebuah hadis terjadi ya kan? Di zamannya Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi itu sengaja pura-pura bersin di sampingnya Rasul. Tujuannya apa? Supaya doakan ya kamu tahu. Maka Rasul mendoakan mereka yahdikumullah. Yahdikumullah. Antum lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin pembahasan masalah ini. Bahkan panjang oleh mengenai beberapa riwayat-riwayat yang ada dalam bab ini. Gitu ya. Jadi jangan doakan yahdikumullah. Yahdikumullah. Silakan. Nah, coba lagi sudah teh kan lalu ya sudah satu jam kurang 2 menit ya berbicara. Nah, atau tanya enggak? Enggak, atau enggak? Pengikut alim bid'ah. Bagaimana tadi kan tokohnya kita enggak hadir. Kita gimana? Bagaimana kalau pelaku bid'ah belum dikatakan tokoh, belum difonis sebagai ahli bid'ah. Yang semacam ini ya sama sebagaimana kaum muslimin yang lain. Tetap kita harus mengurusi dia, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita andalkan. Tentang ya, ya dikarenakan kejahilannya, dikarenakan keawamannya, dikarenakan taklid buta kepada tokoh semata. Rata-rata di masa kita pelaku-pelaku bid'ah itu adalah dikarenakan keawamannya atau kejahilannya atau apa kata toh, bukan karena ilmu. Itu adalah bahan dakwah kita. Nah, objek dakwah ya mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.